Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Nah, untuk malam ini kita isi dengan Fadlul Islam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah. Siapa penulis? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, itu namanya beliau. Naam. Fi kitabihi Fadlul Islam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu afwan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini istilah dalam ilmu hadis, hadis marfu', hadis yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bada'al Islam ghariban. Islam bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana dia bermula, kembali asing. Ya, ini di akhir zaman. Ya, Islam bermula dalam keadaan asing. Ya, sudah kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bagaimana Islam itu bermula. Ya, ketika didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, dan seterusnya, hanya segelintir orang yang mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan orang yang sedikit ini memiliki jasa yang besar. Makanya dikatakan di akhir hadis ini, fatuba lil ghuraba. Orang yang jumlahnya sedikit ini diungkapkan oleh Nabi asing, ya, mereka memiliki pahala yang besar. Nah, ya, disebabkan karena mereka lah yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Masih asing. Coba beda keadaannya ketika Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Lalu ada yang masuk Islam, itu tentu keadaannya berbeda. Pengorbanannya berbeda, perjuangannya berbeda ketimbang di awal Islam. Ya. Nah, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali asing. Bagaimana? Bermula di akhir zaman. Maka orang yang keadaannya asing, berpegang dengan Islam, dengan ajaran Islam yang murni, ya, merasa asing di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka tuba. Tuba bagi orang-orang yang asing. Akan disebutkan nanti dalam syarah, tuba memiliki beberapa makna. Ya, datang dari ulama kita dengan beberapa penafsiran. Ya. Nah. Baik. Tuba. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan, ikhtalaf al-mufassiruna. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Lalu beliau menukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya maknanya adalah farahun wa qurratu aynin. Farah. Al-farah, kegembiraan. Ya. Kebahagiaan bagi orang-orang yang asing. Adapun Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, al-hayatut thayyibah fid dunya wal akhirah. Al-hayatut thayyibah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang asing akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. tuba. Karena tuba ala wazan fu'la. Wazannya ya fu'la, timbangan. Tasrifnya fu'la. Dari at-tayyib. At-tayyib. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Al-hayatu at-tayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis berikutnya warawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kita sudah tahu bersama jika disebut Ibnu Mas'ud, siapa yang dimaksud? Abdullah bin Mas'ud. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut bila Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, manil ghuraba'u, siapakah orang-orang asing tersebut? Qala an-nuzza'u minal qaba'il. An-nuzza'u minal qaba'il. Akan kita baca nanti penjelasan makna nuzza' adalah orang-orang yang meninggalkan suku mereka, orang-orang yang meninggalkan kabilah-kabilah mereka demi mengamalkan agamanya. Karena dia asing di tengah-tengah sukunya, di tengah-tengah kabilahnya, di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia pun pergi meninggalkan masyarakatnya demi menegakkan ajaran agamanya. Nah, ini makna nuzza'u minal qabail. Orang yang pergi meninggalkan masyarakatnya untuk menjalankan agamanya. Kenapa dia meninggalkan masyarakatnya? Karena tidak bisa dia amalkan agamanya di tengah-tengah masyarakat tersebut. Asing dia. Baik. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang yasluhuna, tetap saleh, yakni bersabar di atas kebaikan. Idza fasada an-nas, ketika manusia dalam keadaan rusak. Manusia semua melakukan kejelekan, kemungkaran, dia sendiri bersabar di atas kebaikan, di atas as-salah. Alladzina yasluhun, orang-orang saleh. Idza fasada an-nas, ketika manusia telah rusak. Ini wazan saluha yasluhu. Ya, wazannya sulati. Sulati. Nanti ada yuslihuna. Ya, ya-nya di dhamma, lam-nya di kasra, itu mazid. Aslaha yuslihu, ini saluha yasluhu. Maknanya lazim, fi'il lazim, ghair muta'addi. Baik, riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad fi zawaidihi 'ala al-musnad. Ya, jadi di sana ada kitab Zawaid 'ala al-musnad yang ditulis oleh putra Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah. Baik, ini riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat yang lain yang menyebutkan sifat al-ghuraba, orang-orang yang asing itu, sudah berapa? Sudah dua ya. Sifatnya sekarang sifat yang ketiga. Rawahu Ahmad min tariqi Sa'd ibn Abi Waqqas, dari jalan Sa'd ibn Abi Waqqas. Ya, hadis sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas, wa fihi, dan dalam hadis tersebut disebutkan sifat al-ghuraba. Qala fatuba yawma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas. Maka tuba, bergembiralah pada hari itu orang-orang asing ketika manusia telah rusak. Walid Tirmidzi, dan riwayat Tirmidzi min hadis Katsir ibn Abdullah, dari hadis Katsir bin Abdullah, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Fatuba lil ghuraba'i alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Nah, ini perhatikan. Ya, sifat yang ketiga yuslihuna. Naam, mazid. Soluha menjadi aslaha, yuslihuna. Maka berbahagialah orang-orang yang asing yang melakukan perbaikan, melakukan islah. Ini apa? Muta'addi. Melakukan perbaikan. Kalau tadi yasluh, dia tidak muta'addi. Ya, as-salah, kebaikan itu terbatas untuk dirinya sendiri. Ketika manusia dalam keadaan rusak, ya, karena fitnah, syahwat, syubhat, dia tetap istiqomah, bersabar di atas kesolehan dia. Tapi tidak melakukan perbaikan. Cukup memperhatikan dirinya sendiri. Ini yasluh. Adapun ini yuslih. Melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang mereka perbaiki? Ma'af sadanna sumin sunnati. Mereka melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang dirusak oleh manusia. Yang telah dirusak oleh manusia min sunnati dari sunnahku. Nah, ya, sunnah ditinggalkan, yang diamalkan adalah bid'ah. Nah, sifat al-ghuraba adalah orang-orang yang mengingkari bid'ah-bid'ah itu. Mengajak kembali manusia kepada sunnah. Inilah sifat al-ghuraba tersebut. Ya, jadi berbahagialah, hendaknya bangga orang yang selalu mengingkari bid'ah-bid'ah-bid'ah dan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Enggak apa-apa kita dicela. Apa kalian salafi bid'ah-bid'ah-bid'ah-bid'ah? Tidak apa-apa, silahkan silah. Alhamdulillah. Ya, kita baca hadis ini malam ini. Kita tahu ternyata orang yang mengingkar bid'ah melakukan perbaikan sunnah Nabi SAW. Tuba lahum. Bahagia mereka. Kehidupan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Terhadap hadis-hadis di atas, ya. Jadi inti daripada penyebutan beberapa hadis di atas, hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Kathir bin Abdullah, Nabi Hanjati, semua tentang sifat-sifat, penyebutan tentang sifat-sifat al-ghuraba, orang-orang asing yang ada di akhir zaman. Nah, ada tiga sifatnya. Akan kita dengar penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala hafizahullah, hadha khabarun minal rasuli sallallahu alaihi wasallam, ma'nahu at-tahziru minal dhalali walhassu ala tamassuki bil islami walau kana ahluhu qalilina. Ini adalah khabar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan makna khabar ini adalah peringatan dari dhalal, kesesatan. Dan juga dorongan al-had, ya, al-had artinya dorongan. Alat tamassuk bil Islam, terhadap berpegang teguh dengan Islam, dorongan supaya berpegang teguh dengan Islam, peringatan dari kesesatan dan hasungan serta dorongan untuk berpegang teguh dengan Islam. Walau kana ahlu qalilina, meskipun pemeluknya itu sedikit. Ya. Jadi jangan sampai jumlah yang sedikit menjadikan kita zuhud terhadap apa? Kebenaran. Ya. Nah. Karena tolak ukur kebaikan itu bukan jumlah banyak atau sedikit, bukan. Ini yang harus dipegang. Jadikan ini prinsip di dalam mengukur kebaikan, ya, tolak ukurnya bukan banyak atau sedikit orang yang melakukannya. Nah, tapi kebenaran itu adalah man waqa'a al-haq wa kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kebenaran adalah apa-apa yang mencocoki dalil meskipun kamu sendirian. Baik. Jadi, berpegang teguh dengan Islam walaupun ya sedikit yang mengikuti. Wa qawluhu, lalu Syekh akan menjelaskan makna tuba. Fatuba lil ghuraba hada targhibun, hada targhibun fi, targhibun fi an yakuna al muslimu ma'al ghurabai fi akhir az-zamani. Ini adalah dorongan targhibun fi. Ya. Jadi ada istilah raghiba fihi, ada raghiban. Kalau raghiba fihi maknanya ya senang ya. Nah, maknanya senang, maknanya dorongan supaya menyukai. Targhibun fi an yakuna al-muslim, adapun raghiban ini membenci. Ya, hanya beda huruf jar saja. Maknanya sudah berubah, maknanya sudah berbeda. Ini adalah dorongan targhib ya bagi seorang muslim supaya dia bersama orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman, di akhir zaman. Jadi kita lihat siapa kira-kira yang mencocoki sifat-sifat yang disebutkan ini, bergabung bersama mereka. Bergabung bersama al-ghuraba di akhir zaman. Wala izahiruhu fil islami qillatu ahli. Dan jangan sampai sedikitnya pengikut Islam yang disifati dengan ghuraba ini, ya, pengikutnya ghuraba, jangan sampai karena pengikutnya sedikit sehingga dia menjadi zuhud, menjadi enggan, ya, untuk memeluk Islam, untuk mempelajari Islam. Begitu. Wa tuba, dan makna tuba kata Syekh, kila ada pendapat yang mengatakan ia syajaratun fil jannah, salah satu pohon di dalam al-jannah. Wa qila, ada pendapat yang lain yang mengatakan hiyal jannatu nafsuha, yaitu jannah itu sendiri. Yuqalu laha tuba. Ya, nama jannahnya adalah tuba. Wa qila, pendapat yang ketiga hiya kalimatun thayyibah. Maknanya adalah kalimatun thayyibah, perkataan yang baik. Wa minhu qawluhu, termasuk di antara makna ini adalah firman Allah Ta'ala, tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Nah, di sana ada makna yang lain kita tulis sebagai tambahan faedah dalam kitab Faidul Qadir. Dalam kitab Faidul Qadir, qila ma'nahu usibu khaira. Usibu khaira, mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Nah, ini makna yang lain. Dan pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini telah disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bisa dilihat di sana. Setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat ini, kata An-Nawawi rahimahullah, ya, tulis sebagai tambahan faedah, wa kullu hadhil aqwal muhtamilatun fil hadithi wallahu alam. Semua pendapat-pendapat ini ada kemungkinan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semua pendapat-pendapat yang menafsirkan tuba ini muhtamilatun fil hadithi wallahu alam. Ada kemungkinan merupakan makna hadith wallahu alam. Nah, semuanya bisa. Ya. Baik. Jadi tidak ada yang bertentangan. Ini namanya khilafut tanawwu. Baik. Setelah kita mengetahui makna tuba, ya, yang kalau kita lihat sendiri asalnya dari kata at-tibu, kebaikan. Jadi tuba itu wazannya fu'la, dari kata at-tibu, kebaikan, sesuatu yang bagus. Maka tidak jauh dari mana tuba mereka akan mendapatkan kebaikan. Ibnu Taimiyah mengatakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sifat-sifat dari al-ghuraba itu. Setelah kita mengetahui keutamaan yang mereka dapatkan, tuba, mereka akan mendapatkan tuba, ya, kebaikan, al-hayatut thayyibah di dunia wal akhirah. Nah, di dunia dan di akhirat. Sekarang penyebutan penjelasan tentang sifat-sifat mereka. Wa wahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi qila min al-ghuraba qila man al-ghuraba qala an-nuzza'u min al-qabail kata Syekh radhiyallahu anhu an-nuzza'u jam'u nazi'in wa nazi'in. An-nuzza' merupakan bentuk jamak dari kata nazi' dan nazi'. Wa huwa maknanya adalah al-gharibu alladhi naza'a an ahlihi wa ashiratihi. Ay alladhina yakhrujuna 'anil awtan. Al-gharib alladhi naza'a an ahlihi. Orang yang asing yang meninggalkan keluarganya. Yakni kata Syekh, orang-orang yang keluar 'anil awtan dari negeri-negeri mereka di iqamati sunaniddin dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran agamanya. Ya. Ada seseorang tinggal di sebuah lingkungan yang tidak mendukung untuk mengamalkan agamanya. Maksiat di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Ya, mau mengamalkan agama mesti mendapatkan celaan, cemooh dari masyarakat di sekitarnya. Akhirnya dia pergi dari situ demi, ya, bisa menjalankan agamanya. Pergi ke tempat yang mendukung, bisa beribadah, bisa menjalankan agamanya. Nah, ini an-nuzza', ya. Wal qalilu minan nas man yahjuru wa qanahu, dan sedikit dari kalangan manusia yang meninggalkan tempat kelahirannya, kampung kelahirannya, dan meninggalkan asyiratahu, keluarganya, min ajali i'la'i kalimatil haq, dalam rangka meninggikan kalimat kebenaran. Ini sedikit dan seperti ini. Kebanyakannya apa? Meninggalkan kampung halamannya untuk mencari dunia. Iya, biasa kita kenal dengan istilah apa? Perantau. Pergi merantau ke sana. Tujuannya apa? Dunia. Itu yang banyak. Sedikit orang yang meninggalkan keluarganya dan kampung halamannya untuk menegakkan kalimat hak. Nah, makanya dikatakan ini sifat ghuraba. Wa min ajli nashri dinillahil haq huwa al-islam. Dan sedikit orang yang meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, yaitu Islam. Fi arja'il ma'murah, di segala penjuru bumi yang ditempati manusia. Al-ma'murah, yakni tempat yang dimakmurkan manusia. Nah, ya, karena di sana ada tempat-tempat di belahan bumi ini yang tidak tinggali oleh manusia, kan begitu. Baik. Ini, ya, makna nuzza. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, ya'ni ja'a fi wasfihim thalathatu awsaf. Jadi sifat mereka ada tiga. Yang pertama an-nuzza'u min al-qabail, yakni al-afrad alladzina yahjuruna awqanahum fi sabili iqamati sunaniddin. Kembali disebutkan tadi, ya. An-nuzza' min al-qabail adalah orang-orang yang meninggalkan kampung-kampung halaman mereka dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran agama. Ini sifat yang pertama. Wa hadza dalilun ala anna al-islam fi akhir az-zaman sayasiru ghoriban. Dan ini adalah dalil bahwasanya Islam di akhir zaman akan menjadi asing. Islam di akhir zaman akan menjadi asing. Ini sifat yang pertama. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarganya demi agamanya. Atsani, sifat yang kedua, al-wasfu tsani, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang yang tetap saleh. Yasluh. Idza fasada an-nas, apabila manusia telah rusak. Yasluhuna ay yasbiruna 'ala ad-din. Yaitu orang-orang yang tetap di atas agama mereka, sabar menjalankan agama mereka. Wala yanzuruna li fasadin nas, dan mereka tidak mengikuti ya kerusakan manusia. Nah, sabar di atas amalan-amalan soleh dan tidak ikut-ikutan, tidak mengikuti arus. Ya, ketika terjadi kerusakan. Ini sifat ghuraba yang kedua. Wala yaquluna, Syekh mencontohkan ya. Contoh mereka bersabar, mereka tidak mengatakan nahnu mithluna, la nusbihu bainan nasi muntaridin, mutabi'un nas, mutabi'ul mujtama', mutabi'ul balad. La. Dia tidak mengatakan kami semestinya seperti orang lain. Ya. Jangan kita di tengah-tengah masyarakat itu menyendiri. Kita harus mengikuti manusia. Kita harus mengikuti masyarakat. Kita harus mengikuti ya kebiasaan negeri kita. Kebiasaan kampung kita. Dia tidak mengatakan itu. Dia kokoh di atas prinsip. Di atas al-haq. Nah. Ya. Walaupun harus melawan arus. Walaupun harus melawan arus. Jangan ambil prinsip. Ya. Kita harus berjalan sesuai dengan arah arus. Jangan. Betul prinsip ini? Hah? Coba kita misalkan di sebuah komunitas masyarakat yang kita sendiri mulai menyelisihi misalkan 99 penduduk kampung itu, 1 lawan 99. Kita selisihi mereka. Kita seperti melawan arus. Ada perahu kecil ya. Berjalan melawan arus. Gimana? Apa yang terjadi? Dia bisa berjalan enggak ke sana? Enggak bisa. Nah, prinsip ini sebenarnya selamanya tidak benar secara mutlak ya. Ini prinsip ini ya tidak benar secara mutlak. Nah, kita tidak mesti ya berjalan mengikuti arus selamanya, tidak. Kita lihat dulu arusnya kemana, kan begitu. Kalau arusnya menuju jurang, gimana? Mau berjalan searah dengan arus? Tentu tidak. Kita harus berusaha keluar dari arus. Ya, kecuali arusnya ya arahnya bagus, masya Allah. Tapi kalau akhir daripada arus ini jurang, jurang neraka lagi di bawahnya. Abi, mau ikut arus itu jangan. Nah, jadi ya bisa dibantah. Ya. Nah, salah kalau kita prinsipnya jangan melawan arus. Salah. Baik. Barakallahu fiikum. Jadi bersabar. Ini sifat yang kedua. Orangnya bersabar. Haula yasbiruna. Orang-orang ini bersabar. Walau kanu qalilina. Meskipun jumlah mereka sedikit. Walau khalafahumun nasu. Meskipun manusia menyelisihi mereka. Yasluhuna idha fasadan nas. Mereka tetap soleh. Tetap melakukan amal soleh. Jika manusia telah rusak. Wala yahsuduna ma'anas. Di fathaya. Wala yahsuduna ma'anas. Tidak ikut melakukan kerusakan bersama manusia. Begitu. Ya. Nah, tidak rusak. Tidak ikut rusak bersama manusia. Tapi tetap istiqomah di atas kesolehan dia. Nah, dan itu butuh kesabaran. Ketika manusia di sekitar kita semuanya rusak, butuh kesabaran supaya tidak terpengaruh, ya, dengan mereka. Antum bisa bayangkan hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya rusak. Butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar akan terpengaruh. Terpengaruh. Ya. Harus bersabar. Sabar, sabar. Jangan sampai terpengaruh. Ya, seperti juga antum yang datang ke sini tadinya, Masya Allah, anaknya thayyib. Sampai di sini berteman dengan fulan yang la'ah. Ya, akhirnya terpengaruh. Kalau tidak sabar. Datang Masya Allah diwawancara, bagus ya. Masya Allah anaknya. Ini setelah bergaul dengan anak-anak yang suka main, nakal, ikut pula dia. La'ah. Ikut pula dia nakal. Ini karena tidak sabar. Dan itu berat, makanya butuh kesabaran. Supaya tidak terpengaruh. Nah, kalau tidak sabar ya, ikut banyak main, ikut nakal, dan seterusnya. Nah, baik. Seperti itu coba. Karena ini berat, ya. Berat untuk menjaga diri. Barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullah, walakin kaunuhum yasluhuna bainan nas, hadza yahtaju ila sabrin wa sabatin wa thiqatin wa ma'rifatin. Ada empat. Ya. Keadaan dia tetap saleh di tengah-tengah manusia yang rusak, ini butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh thiqah, kepercayaan, dan butuh pengetahuan, ilmu. Ya, jadi tidak sembarang kita tinggal di tengah-tengah lingkungan orang awam itu. Harus punya penangkalnya. Kalau tidak, nanti ikut awam. Minimalnya anak-anak kita. Kalau kitanya nggak ikut awam, anak-anak kita yang ikut awam. Nah. Tapi, kalau dia punya penangkal-penangkal ini, kesabaran, teguh, oh ya, kokoh, siqah, ma'rifah, dan ini berat. Makanya yang paling aman ya sudah cari lingkungan yang mendukung, tinggal di pondok pesantren. Walhamdulillah, alhamdulillah kita dimudahkan tinggal di sini. Nah, ada rumah, walhamdulillah nggak perlu ngontrak. Banyak ikhwah-ikhwah kita dari luar cari kontrakan di sini nggak dapat. Telepon sana sini, SMS, WA sana sini, tolong akhi carikan kontrakan di Ma'had Darussunnah. Afwan, lagi kosong. Kita Masya Allah sudah dimudah. Nah, itu karena tinggal di luar itu, ya subhanallah. Butuh kesabaran. Ya, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang tetap istiqamah di atas kesolehan ketika manusia telah rusak. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ya mungkin ini yang terakhir ya. Sifat yang ketiga dari tiga sifat al-ghuraba yang disebutkan dalam bab ini, qala al-wasfu tsalitsu yuslihuna. Ini sekarang bentuknya lazim ya. Afwan, bentuknya mutaaddi. Yuslihuna di dhamma ya. Lamnya di kasrah. Ma afsadana. Mereka melakukan perbaikan apa-apa yang telah dirusak oleh manusia. Artinya kata Syekh hafizahullah, ya'ni yakununa salihina fi anfusihim. Yaitu mereka adalah orang-orang yang salih fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka. Yani mereka sendiri orang soleh. Orang-orang yang soleh. wa yuslihuna ma afsada an-nas bi da'wati ila Allah, dan mereka juga melakukan perbaikan terhadap apa yang telah dirusak oleh manusia dengan dakwah kepada Allah. Ya, jadi dirinya sendiri soleh, ditambah dia berdakwah. Nah, fi sabilillah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ta'limil khairi, dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yuslihuna, apa di situ? Ma, anda, ma terus. Baik. Yuslihuna ma bistita'atihim wa la yasbutun. Yuslihuna ma, ya, mereka mengadakan perbaikan apa saja yang mampu mereka lakukan. Wala yasbutuna, dan mereka tidak diam saja. Nah, ini kembali kepada apa yang telah kita sebutkan kemarin malam ya, yaitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, tidak diam saja ketika melihat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita cukupkan dulu materi sampai sini. Tafadhalu, barakallahu fikum, lahu subhanallah wa bihamdihi.